lukai di hatimu bahwa sesungguhnya kau juga suka aku. Coba lagi untuk bertemu, katakan cinta pada dirimu. Ku harap kali ini ku takkan gagal lagi, ku yakinkan diri kau juga suka aku. Pikir rasanya bertemu lagi, masihkah